kasih suci dalam hati. Tak tahu aku apalah sebabnya. Mungkinkah karena telah memandangmu, wajah yang selalu ku mimpikan. Kini pun aku ingin jawabanmu. Apakah bisa benar membalasnya? Tak ingin ku akan bertepuk sebelah tangan seperti punggung merindukan bulan. Suci dalam hati, tak tahu aku apalah sebabnya. Mungkinkah karena telah memandangmu, wajah yang selalu ku mimpikan. Kini aku ingin jawabanmu. Apakah bisa benar membalasnya? Tak ingin ku akan bertepuk sebelah tangan seperti punggung merindukan bulan. Seperti punggung merindukan.